Ayat sekarang yang kita bahas 42 dari surat Al-A'raf, yang firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilussalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikul kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Hari ini Ustaz Hanafi, kita akan mengkaji bagaimana Allah memberikan kebaikan atau surga kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, yaitu surga yang mana surga itu mereka akan kekal di dalamnya. Iya. Dan di sini juga dikatakan yang sangat indahnya Ustaz, bahasa Al-Qur'an ini ketika Allah menyebutkan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memikul kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Iya. Inilah nikmatnya kita. Di bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan keampunan, ketika seseorang itu sudah merasakan tidak sanggupnya dia mengerjakan puasa, ketika dia insaf, ketika dia mau bertobat, maka di sini Allah akan memberikan ganjaran. Iya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Artinya, ketika orang itu sadar betul-betul dia akan terus meraih rahmat Allah itu. Iya. Kira-kira apa yang kita perlu tambah lagi, Ustaz, dalam hal ini, Ustaz? Ya, kalau kita melihat bahwa amal soleh itu banyak, bercabang dan sangat perlu kepada berbagai dorongan-dorongan dan kreativitas. Iya. Amal soleh di bulan Ramadan ini sangat banyak. Bisa berinfak, bisa berzikir, bersedekah, dan juga berbuat baik, mendoakan orang, dan juga ya termasuk merenung, menulis, melakukan hal-hal yang sifatnya positif dan ada manfaat nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat bagaimana sebenarnya posisi Ramadan ini dapat memberikan suatu tindakan yang sangat baik, dan kita melihat di sini perlu kepada sebuah dorongan-dorongan moral agar Ramadan itu memberikan nuansa yang positif, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan ini aminin, mutmainin, maghfurin, terampuni, tenang, damai, dan diberi Allah kesanggupan. Ya. Jadi begini, di bulan Ramadan di akhir ini, Ustaz, kira-kira kan zakat fitrah lagi digalakkan gini, Ustaz. Iya, itulah amal soleh antaranya. Tapi ada hal yang perlu kita tekankan di sini, Ustaz. Yaitu banyak kadang-kadang orang berselisih pendapat, Ustaz, tentang zakat ini. Iya. Harus dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah lah, ada yang menafsirkan dengan uang lah, ada yang menafsirkan dengan inilah. Padahal di sini ditekankan dalam ayat ini, Ustaz, wallazina amanu wa amilussalihat. Kita berusaha bagaimana apapun yang kita selisihkan menjadi keimanan kita itu tidak berkurang, mudah-mudahan bertambah. Wa amilus salihat, jangan berkurang amal soleh kita. Betul. Gara-gara berselisih pendapat. Kira-kira bagaimana kita mengantisipasi ini, Ustaz? Karena di akhir Ramadan itu, di akhirnya ini, Ustaz, kita akan ingin saling memaafkan, tapi karena adanya sesuatu hal dalam pemakaian zakat kurang berkenaan di hati, karena berselisih pendapat, sehingga tidak menjadikan kita dalam golongan ayat ini, Ustaz. Iya. Jadi inilah yang perlu kita siasati, Ustaz. Bagaimana sebenarnya kehidupan Ramadan kita itu lebih baik dari yang lalu. Dan kedua, adapun zakat yang harus kita keluarkan itu fleksibel. Tetap, karena itulah perlunya mazhab-mazhab yang ada sebagai payung bagi kita untuk menetapkan sebuah ketetapan hukum. Sebenarnya keberadaan mazhab-mazhab khususnya dalam perbedaan pembagian harta ini adalah rahmat bagi kita. mana saja kita amalkan itu sesuai dengan manhaj dan aturan Islam. Tetapi oleh sebab itu kita jangan lupa berikhlas. Apalagi di akhir Ramadan ini kan ada zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah itu fungsinya sangat besar. Pertama dapat meluluhkan ataupun mencairkan ketegangan-ketegangan hati kita, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Iya. Yang kedua, yang paling perlunya adalah melebur dosa-dosa yang terjadi pada bulan Ramadan. Iya. Dan yang ketiga, kalau kita mau memahami bahwasanya bahwa zakat fitrah itu juga tu'mah lil masakin. Iya. Untuk rasa solidaritas kita kepada orang-orang miskin, orang-orang yang fakir. Dan inilah kerja-kerja dakwah itu, kerja-kerja kebaikan, dan tidak akan pernah habis yang seperti ini. Begitu Ustaz. Iya. Tapi ada hal yang Ustaz, orang menafsirkan begini Ustaz. Kalaulah itu memang sudah perintah Allah, ini ada pembagiannya dua nih Ustaz. Ada ibadah apa? Ada mahdhah, ada ghair mahdhah. Iya. Artinya begini, ketika kita menafsirkan sesuatu perintah dari Rasulullah atau dari Allah, itu artinya ibadah mahdhah, artinya murni, pure dari perintah Allah. Iya. Nah, udahlah, lebih afdalnya aku melaksanakan ini sajalah seperti yang apa dilaksanakan Rasulullah. Iya. Tapi ada yang menafsirkan lain dengan uang sajalah. Bagi kita, bagaimana kita menghubungi lebih apa, menjelaskan lebih afdal itu macam mana sebenarnya posisinya itu, Ustaz? Karena kadang-kadang inilah yang sering terjadi. Dan sebenarnya amal soleh itu, apalagi yang tetap ada anjuran dan ada panutan dari Rasulullah, mengikut Rasul itu adalah suatu hal yang terbaik. Tetapi kita harus paham bahwa kondisi yang terjadi pada Rasulullah tidaklah sama dengan kita. Nah, hari ini maksudnya kondisi itu kondisi masalah tempat, masalah sandang pangannya. Oh, begitu Ustaz ya. Iya. Jadi yang kita perhatikan itu, ya ternyata ketika uang itu diberikan kepada fuqara dan masakin, banyak juga manfaatnya bagi mereka. Sangat banyak manfaatnya. Sebab mereka kadang-kadang sudah siapkan perbekalan makanan dan segala macamnya. Iya. Tapi untuk beli lauknya tak ada. Iya, betul. Apakah betul. Tidak lebih bagus kalau zakat fitrah itu dalam bentuk duit? Supaya iya, itu lebih bermanfaat bagi mereka, bisa jalan-jalan satu hari itu. Iya. Dan mereka bisa menggembirakan anak-anaknya. Itulah gunanya Ramadan itu, gunanya zakat fitrah pada akhir Ramadan ini. Iya. Kalau enggak dibayar, maka iya, ya dia belum melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Gitu Ustaz. Iya, jadi untuk mengatakan pemikiran kita itu lebih afdal, hanya Allah lah yang tahu. Kira-kira iya, gitu, betul, Ustaz. Iya. Tapi jangan, kita harus paham bahwa dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jangan saling mengklaim satu. Jangan saling mengklaim. Iya. Kita ingat, di akhir itu justru kita ingin mendapatkan nikmatnya malam Lailatul Qadar. Tapi jangan sampai kita kebalikannya. Iya. Menikmati yang sudah Allah perintahkan kepada kita, malah berbalik. Berbalik. Iya. Nah, inilah gunanya pada kajian kita dalam surat Al-A'raf ayat 42 ini. Karena pada ayat yang sebelumnya 40 atau sebelumnya lagi 30, 41, 40 itu adalah menggambarkan bagaimana orang-orang yang betul-betul tidak lagi merenungkan perintah Allah tersebut. Artinya iya, sangat menjauhi. Iya. Maka orang itu akan mendapatkan siksaan demi siksaan. Ya, bahkan dikatakan pertemuan yang telah lewat itu dari sisi kiri, sisi kanan, na'udzubillah Ustaz. Kita dari sisi kanan, dari sisi satu sisi saja Ustaz, iya, itu udah susah kita. Iya. Ibaratnya sekarang Ustaz, iya, banyak kebakaran ini Ustaz. Ah, itu kita takut kan. Di rumah kita di depannya gitu. Kalau sudah api situ sudah membakar, mengeluap ke atas gitu Ustaz, kita akan berpikir, ini jangan-jangan kena muka rumah ini. Udah pasti. Sudah pasti begitu. Nah, itu dari satu sisi saja. Karena angin tambah kencang kan. Ini di api neraka, di neraka sana tidak satu sisi, enam sisi. Na'udzubillah min dzalik. Seke-enam-enamnya itu sumber panas. Sumber panas. Allah. Yang dulunya tikar kita di dunia itu di sana menjadi bahan api Ustaz. Selimut kita yang enak jadi bahan api neraka di sana Ustaz. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah menghibur kita pada ayat ini, yaitu ayat 42 dari surat Al-A'raf. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Artinya tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada penderitaan. Tidak ada lagi rasa putus asa. Bahkan sebelum Allah memberitahukan mereka kekal di dalamnya, Allah tidak akan memberikan beban berat itu kepada orang-orang itu. Betul. Yang ringan-ringan saja, tapi itu terus dilaksanakan. Nah, ketika Allah perintahkan kita di bulan puasa, jangan kita mencemoohkan orang, jangan kita menghasut orang, jangan kita berbuat dengki. Inilah yang perlu kita perhatikan. Iya. Ini saja kalau bisa kita bertahan berpuasa sampai akhir hayat kita, dalam arti puasa menahan tidak berdengki, tidak dengki, tidak menghasut, tidak saling menjatuhkan orang. Ini sudah bagus. Sudah bagus lah. Sangat indah hidup ini. Allah. Apalagi didasari oleh walladzina amanu wa amilus solihat. Yakin kita amal ketika soleh. Kita beriman kepada Allah, Allah ingin membantu kita. Doa. Ketika kita beramal soleh, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Ya, itulah yang perlu kita laksanakan akhir Ramadan, Ustaz. Ya. Bagaimana komitmen kita kemudian menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah sikap hidup pasca Ramadan. Ya. Ini makanya doa akhir Ramadan ini harus kita perbanyak. Makanya dengan bermunajat kepada bermunajat Allah, kepada Allah subhanahu agar konsistensi hati, jiwa, akal dan pikiran terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita menjadikan Syawal misalnya menjadi sebuah momen untuk boleh segala-galanya. Saya tidak sangat setuju kepada orang-orang yang menganggap Ramadan itu penjara. Syawal itu kebebasan. Kenapa? Bulan bebas, semua bebas. Akhirnya sesuatu yang dilarang pun dilanggar. Bukan itu ini maksud dengan Ramadan dan Syawal itu. Iya. Bebas itu artinya bebas dari belenggu-belenggu kejahatan, bebas dari belenggu kesyirikan, bebas dari segala dosa. Iya. Kembali kepada fitrah. Itu yang dimaksud dengan Syawal itu sendiri. Jangan ya, merasakan ketika sudah Syawal itu merasakan bebas. Bebas habis semua. Nah, inilah yang menjadi kesalahan kita. Kesalahan fatal intinya. Fatal. Sebetulnya Ustaz, dari ayat ini, ya kan begitu Ustaz? Iya. Dari ayat ini adalah merupakan rahmat Allah Ustaz. Iya. Kenapa? Sebanyak pun kita beramal di bulan Ramadan Ustaz, itu adalah ketika orang itu masuk surga itu berdasarkan atas rahmat Allah. Tidak hanya sekedar perbuatannya yang dilakukannya Ustaz. Iya. Karena apa? Karena nggak seimbang surga yang begitu penuh dengan kenikmatan dengan apa yang kita perbuat di bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan kebaikan. Iya. Makanya ketika kita beramal baik sebanyak-banyak di bulan Ramadan, jangan kita pernah merasakan puas dalam hal itu. Maka dalam keseharian kita itu muncul sebuah keinginan untuk merefleksikan Ramadan itu dalam kehidupan kita, sudah pasti. Contohnya sajalah, ketika Syawal masuk, kita kan rindu kepada ibu kita. Kita rindu kepada ayah kita. Bahkan kita segera kalau dia sudah wafat berziarah ke makamnya, mendoakannya dan merenung, mengingat kembali tentang masa-masa ketika bersamanya, masa-masa ketika kita bercengkrama dengannya. Ini semuanya ini akan memberikan nuansa yang positif. Kalau dia masih hidup, kita kembali kepadanya, bercengkrama, menghibur dan memberikan taujihat rabbani agar hidup ini lebih baik ke depan. Itu aja Ustaz saya pikir. Terima kasih sekali Ustaz Hanafi. Jadi itulah yang mengakhiri perjumpaan kita, dan mudah-mudahan kita selalu menjauhi apa yang sudah menjadi larangan ketika kita puasa, sehingga kita betul-betul bukan sekedar melaksanakan puasa itu lepas dari dahaga, lepas dari lapar, tapi kita melaksanakan apa yang menjadikan nilai-nilai di bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat lagi meningkatkan keimanan kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang akan datang. Hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Kami mohon maaf, kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Hanafi. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.